Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita masuk kepada bab baru, bab ke-61. Berkata al-imam an-Nawawi rahimahullah, babun nahi anil bukhli wasyuhhi, bab larangan untuk bersikap bakhil, kikir, wasyuhhi. Asyuh sama maknanya dengan al-bukhl, yaitu kekikiran. Termasuk daripada al-akhlaq adz-dzamimah, akhlak yang tercela. Lawan daripada al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya hadza, bicara di luar, jangan di sini. Berfirman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Surat Al-Lail ayat ke-8 dan sampai ke-11. Artinya, adapun orang yang bakhil, wastagna, istagna di sini merasa cukup dengan dunia dan tidak butuh, tidak memerlukan akhirat. Ini orang-orang yang dikatakan ahli dunia. Wa kadzdzaba bil husna, karena itu, karena dia istighna, merasa cukup dengan dunia. Kadzdzaba bil husna, dia mendustakan adanya janji-janji pahala dan kemuliaan di akhirat, surga dan sebagainya. Maka orang-orang yang demikian akhlaknya, fasanu yasiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan dia kepada kesulitan, yaitu kesulitan di akhirat nanti terutama. Tentunya sebelum itu kesulitan-kesulitan di dunia. Kesulitan-kesulitan di dunia, yaitu seperti yang diberitakan oleh Allah di ayat lain, faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan jadikan hidupnya itu serba sempit. Dan kami akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Itu kesulitan di dunia, yaitu kehidupan yang dongka, kehidupan yang sempit. Diterangkan oleh para mufassirin, walaupun dia bisa membeli kuda yang terbaik, ya, maksudnya kalau zaman sekarang bisa membeli mobil yang terbagus, ataupun dia bisa membeli rumah yang paling luas, lengkap dengan tamannya, tetapi dia terus-menerus merasa sempit dalam kehidupan di dunia. Ini namanya al-usra di dunia, kesulitan di dunia. Fasanu yasiruhu lil-usra, maka kami akan mudahkan dia dalam kehidupan yang serba sulit. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak akan berguna sama sekali bagi dia hartanya ketika dia binasa. Wa qala ta'ala, juga firman Allah yang Maha Tinggi, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang yuqa, dilindungi oleh Allah dari shuhha nafsihi, dari asyuh itu lebih apa, berat daripada bukhul, dan lebih berat daripada kebakhilan. Asyuh itu campuran dari al-bukhul wal-hirs, kebakhilan, kekikiran, dan al-hirs, ambisi kepada dunia, tamak. Campur jadi satu. Waduh, sudah jadi sudah. Nah, ini asyuh. Wa man yuqa shuhha nafsihi, dan barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari tabiat jelek pada dirinya, yaitu asyuh itu tadi, fa ulaika humul muflihun, maka dia sungguh adalah orang yang sukses, yang menang, yang berbahagia. Al-falah itu kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan lengkap padanya. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Ayat-ayat ini menerangkan kepada kita betapa jeleknya kebahagiaan itu di dalam pandangan Allah. Wa ammal ahaditsu fataqaddamat jumlatun minha fil bab as-sabiq. Adapun hadis-hadisnya, taqaddamat, kata beliau, telah berlalu sejumlah daripadanya dalam bab-bab yang telah lalu. Kita masuk pada hadis ke-568. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqud dhulma, takutlah kalian dari perbuatan zalim. Fa inna dhulma, karena kezaliman itu, dhulumatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan di hari kiamat bagi pelakunya. Adh-dhulm, perbuatan zalim, yaitu lawan daripada perbuatan adil dan adil. Adzulum melanggar hak Allah, ini kezaliman yang terbesar, melanggar hak Allah yaitu berbuat syirik kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Adzulum perbuatan zalim terhadap sesama makhluk yaitu mengambil haknya makhluk. Wah. Haknya makhluk sudah diterangkan dalam pelajaran yang lalu, tiga hak sesama makhluk yaitu apa? Pertama, hak kehormatan. Mengambil haknya makhluk dalam hal kehormatan yaitu menjatuhkan kehormatan si makhluk itu sesama manusia. Kedua, hak dalam hal keamanan, keselamatan jiwa yaitu darah. Mendzalimi sesama manusia di dalam hal ini yaitu menumpahkan darah sesama muslimin, melukainya atau lebih jauh dari itu membunuhnya. Ketiga, haknya sesama manusia itu ialah mada dalam perkara harta, yaitu merampas, mengambil hak harta sesama manusia. Nah, dengan cara yang tidak benar, ya, berbuat zalim ini dalam tiga perkara atau salah satunya, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Hati-hati kamu dari perbuatan zalim. Wattaqu syuhha, dan takutlah kamu dari perbuatan asyuh. Yaitu apa tadi? Asyuh, campuran antara al-bukhul wal-hirs, yaitu campuran antara tabiat kikir dan ambisi kepada dunia, serakah kepada dunia. Takutlah kamu dari perbuatan ini. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena asyuh ini tadi telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Bagaimana membinasakannya? Hamalahum, bahwa perbuatan asyuh itu tadi mendorong mereka ala ansafaku dima'ahum, untuk menumpahkan darah sesama mereka, yaitu saling membunuh satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Wattahallu maharimahum, dan saling menghalalkan kehormatan masing-masing. Ya, karena asyuh itu tadi, ya, wal'iyadu billah, sehingga dengan itu membinasakan umat-umat sebelum kalian, yaitu pada Bani Israel, di mana Allah membinasakan sesama mereka sehingga terjadi peperangan di antara mereka karena asyuh ini tadi, kekikiran, sehingga mestinya dari harta yang dia punya itu ada hak untuk fuqara wal masakin, tapi dia tidak memberikan hak itu. Mestinya dari harta dia ada hak yang harus diberikan kepada tetangganya yang membutuhkan, tetapi dia tidak memberikannya. Mestinya dari harta itu ada hak untuk karib kerabatnya, tapi tidak diberikan, sampai akhirnya muncul saling membenci di antara mereka, saling menjegal di antara mereka, akhirnya puncaknya yaitu menghalalkan darah dan kehormatan masing-masingnya. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Begitu jeleknya kebakilan dan asyuh itu tadi. Selanjutnya kita masuk kepada bab ke-62, babul itari wal muatah. Al itar itu mengutamakan orang lain, itar ya, yang memang semestinya diutamakan menurut tuntunan syariah. Wal muatah yaitu dalam perbelanjaan harta, memberikan kepada orang lain yang semestinya memang harus diberi, walaupun terpaksa dengan itu mengambil keperluan-keperluan dia, mengurangi keperluan-keperluan pokok dia. Itu al-mu'adzah. Lebih mulia lagi al-mu'adzah itu dari al-karam. Al-karam dermawan. Biasanya orang mudah untuk berderma karena ada kelebihan harta pada dia. Tetapi al-mu'adzah ini dalam keadaan betul-betul sempit, tidak dia punyai kecuali hanya itu, dan dia berikan. Nah, itu al-mu'adzah. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah. Mereka yu'thiruna 'ala anfusihim, mengutamakan saudaranya, mengutamakan yang lainnya, walaupun dirinya dalam keadaan sulit, khasaasah. Surat Al-Hasyr ayat ke-9. Nanti kita bahas bagaimana Allah memuji orang Ansar dengan pujian seperti ini. Sebabnya mengapa? Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan kepada orang yang membutuhkan makan, ala hubbihi, dengan memberikan harta yang dia cintai. Dia berikan kepada orang miskin, wa yatiman, dan anak yatim, wa asira, dan tawanan perang. Kita masuk kepada hadis-hadisnya. Dalam hadis ke-569, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam, datang seorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Faqal, maka orang ini menyatakan, inni majhudun, aku dalam keadaan kesulitan, kelaparan. Farsala ila ba'di nisa'ih, maka Nabi mengirim utusan untuk menanyakan kepada sebagian istri-istrinya. Faqalat, siapa yang ditanya dari istrinya, mengatakan walladzi ba'athaka bil haqq, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, ma indi illa ma'un, aku enggak punya apa-apa kecuali air minum saja. Tsumma arsala ila ukhra, dikirim lagi kepada istrinya yang lainnya lagi. Faqalat mithla dhalik, selalu mengatakan seperti itu. Hatta qulna kulluhunna mithla dhalik, sehingga semua istri-istrinya yang sembilan itu menyatakan seperti itu semua. Yaitu la walladzi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma, tidak, saya enggak punya, demi yang mengutus engkau dengan benar, tidak aku punyai kecuali air minum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yudhifu hadha al-lailata, siapakah yang bersedia untuk menerima tamu orang ini, al-lailata, di malam ini saja. Faqala rajulun minal anfar, maka berkatalah seorang dari kalangan anfar, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi, maka diajaklah orang ini yang mengadukan dirinya kelaparan itu, diajak ila rahlihi, ke rumah Ansar tersebut, orang Ansar tersebut. Faqala limra'atih, maka berkatalah orang ini kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamunya Rasulullah ini. Wa fi riwayatin qala limra'atihi, maka dalam riwayat lain disebutkan orang ini berkata kepada istrinya, hal indaki syai, apakah kamu punya sedikit makanan? Qalat la illa quta sibyan, saya enggak punya makanan kecuali sekedar makanan untuk anak-anakku. Qala, maka orang ini mengatakan pada istrinya, fa'allilihim bisyai'in, maka hendaknya engkau palingkan anak-anakmu itu dengan sesuatu. Wa idza aradul asya'a fanawwimihim, kalau anak-anakmu minta makan malam, usahakan untuk ditidurkan saja, tidak diberi makanan karena ada tamu, tamunya Rasulullah. Wa idza dakhala dhaifuna, kalau tamu kita sudah masuk ke tempat makan, fi istirahat, telah tidur anak-anak, siapkan makanan. Kalau tamu itu masuk ke tempat makan, matikan lampunya, apa, lampu minyak itu. Wa arihi anna na'kulu, dan tampakkan kepada tamu itu dengan suara tentunya, seolah-olah kita sedang ikut makan bersamanya, sehingga dia makan dengan enak, karena apa, dia merasa tuan rumahnya ikut makan. Faqa'adu wa akala dhaifu, maka mereka pun duduk, ahli rumah itu, wa akala dhaifu, dan makanlah tamu itu, wa bata tawiyaini, dan kedua suami istri ini tidur semalaman dalam keadaan menahan lapar, menekuk perutnya, tawiyain, karena lapar, sebab makanannya sudah dimakan tamu. Falamma asbaha ghadan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika besok paginya ketemu Nabi di masjid untuk sholat subuh bersama tamunya. Faqal, maka Nabi menyatakan, laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata. Sungguh Allah amat kagum dengan perbuatan kalian berdua, wahai suami istri, terhadap tamu kalian tadi malam. Allah memberitakan pada Rasulnya betapa Allah kagum dengan perbuatan hambanya ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan inilah yang menjadi sebab turun ayat tadi, surat Al-Hasyr ayat ke-9 itu. Maka Allah turunkan ayat ini, yaitu menyatakan kekaguman Allah kepada kaum mukminin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri-diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan kesulitan. Ya. Dan dalam keadaan kesulitan itu tidak diketahui oleh tamunya. Allah yang tahu. Hah? Begitu keutamaan itar. Wa anhu qan, diriwayatkan pula dari Abi Hurairah bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafit thalathati wa ta'amut thalathati kafil arba'ati, makanan untuk dua orang cukup dimakan oleh tiga orang, makanan untuk tiga orang cukup dimakan oleh empat orang. Hah? Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat lain dari Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir yang Allah telah meridhai beliau, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ta'amul wahidi yakfil itsnaini, makanan untuk satu orang cukup untuk dua orang, wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ata, makanan untuk dua orang cukup dimakan oleh empat orang, wa ta'amul arba'ati yakfit tamaniyata, dan makanan untuk empat orang cukup dimakan oleh delapan orang, kelipatannya. Hah? Yani di sini memang Rasulullah SAW mengajarkan untuk kalau makan bersama itu saling mengutamakan yang lainnya, sehingga yang semestinya makanan untuk dua orang, kalau ada tambahan lagi satu, bisa makan. Tambahan satu lagi, bisa makan. Cukup begitu. Karena saling mengutamakan yang lainnya ketika makan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami di bepergian bersama Nabi, kalau safar itu bepergian jauh, irja'a rajulun ala rahilatin lahu, tiba-tiba datanglah seorang pria di atas kendaraannya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala. Terus orang itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka berkatalah Rasulullah SAW, man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaud bihi ala man la dhahra lahu. Barang siapa yang punya kelebihan hewan tunggangan, dhahr, maka hendaknya diberikan dengannya kepada orang yang tidak punya hewan tunggangan. Bagaimana punya kelebihan hewan tunggangan? Biasanya kalau orang punya kelebihan hewan tunggangan itu, dia membawa dua unta, yang satu dinaiki, yang satu untuk membawa barang-barang keperluannya. Begitu. Jadi kelebihan. Atau kadang-kadang membawa dua ekor unta atau tiga ekor unta, yang satu dinaiki dan membawa barang-barang keperluannya, yang lainnya dibawa untuk disembelih kalau di jalan perlu membakar daging. Gitu. Kelebihan, dan itu dilakukan dalam safar di kalangan mereka. Maka Nabi menganjurkan siapa yang punya kelebihan hewan tunggangan, maka hendaknya diberikan kepada yang tidak punya tunggangan. Wa man kana lahu fadlun min zadin, dan barang siapa yang punya kelebihan dalam hal bekal, bekal perjalanan, falyaud bihi ala man la zada lahu, hendaknya dia memberikan kepada yang tidak punya bekal. Fadzakara min afnatil mali ma dzakara, maka beliau Nabi menyebutkan beberapa jenis daripada macam-macam harta yang beliau sebut, hatta ra'aina, sehingga kami lihat, annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, sampai-sampai kami melihat tidak ada seorang pun dari kami yang berhak untuk menerima pemberian kelebihan itu. Karena apa? Setelah Rasulullah menyatakan gitu, saling membagi sedemikian rupa sampai rata semuanya kecukupan, semuanya merasa tidak berhak lagi untuk dapat bagian. Masih ada sisa yang mau membagikan dan semuanya sudah menolak karena sudah kebagian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bagaimana para sahabat Nabi di bawah pimpinan beliau sedemikian segeranya bila mereka mendengar dari Nabi perintah atau anjuran untuk bersedekah, sehingga sampai-sampai ada yang tidak kebagian kesempatan dalam bersedekah. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad yang Allah telah meridainya, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita menghadap Rasulullah SAW di burdatin mansujah, dengan baju penutup luar yang bertambalan, muraqqa'ah, yakni bertambalan dengan kain warna lain karena memang enggak punya. Faqalat nasajtuha biyadayya li'aksukaha, fa'akhadaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Faqalat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka perempuan itu menyatakan nasajtuha biyadaya, aku memintalnya dengan kedua tanganku, liaksukaha, untuk aku menjadikan pakaian bagi engkau dengannya. Diberikan kepada Nabi. Fa'akhadhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi mengambilnya dalam keadaan membutuhkannya. Fakharaja ilaina wa innaha izaruhu. Maka Nabi keluar dari kami dalam keadaan memakai baju tadi yang diberikan oleh perempuan itu, dan Nabi dalam keadaan memakainya sebagai sarung. Sarung yaitu kain penutup di bawah, pusar. Faqala fulan, maka berkata seseorang, uksuniha ma ahsanaha, engkau memakai sarung ini, betapa bagusnya sarung ini. Faqala na'am, maka Nabi menyatakan iya. Fajalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil majlis, maka Nabi duduk di majlis itu. Tsumma raja'a fa tawaha, tsumma arsala biha ilai. Maka setelah sejenak duduk, terus Nabi berdiri kembali ke rumahnya, ke kamarnya, terus kembali ke majlis itu. Fa tawaha, tiba-tiba sudah dilipat kain sarung yang dikatakan oleh seseorang tadi betapa bagusnya itu, terus dikirim kain itu kepada orang yang mengatakan tadi. Faqala lahul qaum ma ahsanta, maka berkata kepada orang ini, orang-orang banyak, ma ahsanta labisahan nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, tsumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Ini adalah kain sarung yang dipakai oleh Nabi dalam keadaan Nabi membutuhkan kain ini, kemudian engkau memintanya padahal engkau tahu bahwa dia Nabi tidak pernah menolak permintaan orang kepadanya. Faqal, maka orang ini bilang, inni wallahi ma sa'altuhu li albisah, aku demi Allah tidaklah minta kepada beliau untuk aku pakai. Innama sa'altuhu li takuna kafani, aku minta kain sarung itu dari beliau supaya nanti untuk jadi kain kafanku. Qala Sahl, maka Sahl menyatakan, fakanat kafanahu, dan memang betul ternyata kain sarung itu menjadi kain kafan dia. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan disebutkan oleh para ulama bahwa orang ini ingin mendapatkan barokah dengan memakai kain kafan dari baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan barokah dari Allah dengan melalui badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dilakukan dan dicontohkan oleh para sahabat dan Nabi dalam keadaan diam, tidak menegur mereka. Ketika Nabi mencukur rambut, itu sudah antri rebut. Begitu rambutnya dibuang, pada ngambil dan disimpan, dan berwasiat untuk dimasukkan dalam kafannya ketika mati. Bahkan ketika Nabi meludah itu enggak sampai ke tanah ludahnya. dapati raukan ke muka yang dapat itu. Ya. Ketika Nabi berwudu, berebut untuk sisa wudu beliau. Dan ini hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak dilakukan yang demikian kepada selain Rasulullah. Buktinya para sahabat tidak melakukan hal ini kepada Abu Bakar Siddiq sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga melakukannya kepada Umar, tidak melakukannya kepada Utsman, dan tidak melakukannya kepada Ali dan selanjutnya. Hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi dalam hajjatul wada mengatakan setelah selesai khutbah di Mina, beliau menyatakan, mengumumkan, siapa dari kalian yang pernah aku zalimi, maka aku minta sekarang dia membalas kezalimanku daripada nanti di akhirat dia menuntut aku. Ketika Rasulullah mengumumkan gitu, seorang sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah, ya kenapa engkau memukul perutku di tempat ini dan ini ketika ini? Oh ya, terus bagaimana sekarang? Aku ingin membalas. Ya sudah, balas, buka dulu bajumu. Aku ingin memukul perutmu, bukan memukul bajumu. Ya sudah, dibuka. Sahabat pada ngamuk semua. Begitu dibuka, perut Rasulullah langsung disergap dan diciumi perut itu. Sudah selesai ya Rasulullah. Begitu tabarrukan. Hah? Mengharap barokah. Dan itu sekali lagi hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qaal, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga dan Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal asy'ariyyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bis sawiyyati fahum minni wa ana minhum. Nabi menyatakan, innal asy'ariyyina, orang-orang asy'ariyyin. Asy'ariyyin ini yaitu kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari, yaitu ahlut Tihamah, orang-orang Yaman dari negeri Tihamah di Yaman. Ya, nama satu kabilah. Idza armalu fil ghazwi, apabila mereka sudah semakin sedikit persediaan makan mereka di dalam peperangan, au qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati, atau kalau di kampung mereka itu semakin sedikit persediaan makan dari rumah-rumah mereka. Mereka begitu rukunnya di antara sama kabilah ini, maka jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Mereka kumpulkan makanan yang tersisa di rumah-rumah itu atau di tempat-tempat tempat-tempat mereka membawa makanan itu dikumpulkan di satu kain. Setelah terkumpul, sumaktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah, kemudian dibagi-bagi. dengan sawiyah, dengan rata. Semuanya mendapat seperti itu. Tidak ada yang lebih atau kurang. Maka apa kata Nabi? Perbuatan mereka yang seperti ini, kerukunan di antara mereka yang seperti ini, di antara keluarga yang demikian ini, dipuji oleh Nabi, sehingga Nabi menyatakan, fahum minni wa ana minhum. Mereka adalah dari aku, dan aku adalah dari mereka. Ya. Nah, yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dengan pujian seperti ini, jelas bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja radhiyallahu anhu, tapi Asy'ariyin, juga Salman Al-Farisi. Rasulullah menyatakan Salman minni wa ana minhu. Salman adalah dari aku dan aku dari dia. Di samping pernyataan Rasulullah mengatakan Ali minni wa ana minhu. Ali dari aku dan aku daripadanya. Sehingga kalau Rafidah, Syiah Rafidah menyatakan bahwa keutamaan Ali yang menunjukkan Ali itu di atas Abu Bakar dan Umar, ialah kata mereka ketika Rasulullah menyatakan Ali minni wa ana minhu. Ali adalah bagian dari aku dan aku dari mereka. Dibantah kalau memang ini adalah menunjukkan keutamaan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, lalu apa yang kalian katakan tentang Asy'ariyin, orang-orang dari kabilah Asy'ariyin ini yang Rasulullah menyatakan ana fahum minni wa ana minhum, mereka dari aku dan aku dari mereka. Apa yang mereka katakan terhadap Salman dan selanjutnya? Maka sungguh hujjah yang mereka kemukakan adalah hujjah wahiyah yang sangat lemah. Hadis itu tidak menunjukkan bahwa Ali lebih daripada Abu Bakar dan Umar, tapi hadis itu menunjukkan keutamaan Ali. Adapun tentang Abu Bakar dan Umar, terdapat sekian banyak ayat Quran dan hadis yang menunjukkan keutamaan keduanya di atas Utsman, di atas Ali, dan di atas para sahabat semuanya, bahkan di atas umat Islam seluruhnya. Ya, Masya Allah, yang ditekankan di sini bagaimana Rasulullah cinta kepada orang-orang yang sangat mengutamakan yang lainnya di dalam kehidupan, sehingga dengan itu orang-orang yang kekurangan tertolong karenanya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.